hadis yang pertama yang telah kita ambil kemarin, hadis Mikdam ibnu Ma'di Karib. Kemudian kita lanjutkan hadis yang kedua pada nomor 543. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya ibnu Bishr qala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Rabah an Abi Ubaidillah an Mujahid, dari Mujahid, beliau seorang tabi'in. Qala laqiyani rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mujahid berkata, menemuiku salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bimankibi min wara'i, kemudian salah seorang sahabat tadi, beliau memegang pundakku dari arah belakangku. Qala, dan beliau berkata, ama inni uhibbuk, ketahuilah sesungguhnya aku mencintaimu. Sesungguhnya aku mencintaimu. Maka di dalam lafaz ini terdapat misalun amali, contoh perbuatan yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini tentang praktek secara amalan yang dicontohkan langsung oleh mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari apa yang telah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika seseorang mencintai saudaranya, hendaknya dia mengkhabarkan dan memberitahukan kepada saudaranya tersebut. Di sini sahabat tersebut menemui Mujahid dan beliau menemuinya dari arah belakang dan mengatakan, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. Mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Mujahid menjawab, ahabbakal ladzi ahbabtani lahu, semoga zat yang engkau mencintai diriku karenanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintaimu. Ay ahabbakallah alladzi ahbabtani lahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mana engkau mencintai diriku karenanya, itu juga mencintaimu. Naam, dibalas dengan doa yang demikian. Ini tentunya menunjukkan bahwasanya mahabbah, rasa cinta di antara ahlul iman, antara kaum mukminin, itu hendaknya dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena saudaranya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena saudaranya berada di jalan yang lurus, istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mencintainya, dan demikian pula saudaranya juga mencintai dirinya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga menunjukkan tentang adanya as-samarah al-mubarakah, buah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang dipraktekkan oleh seorang muslim dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengkhabarkan rasa cintanya dia kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dibalas dengan doa yang baik dari saudaranya, ahabbakal ladzi ahbabtani lahu. Faqala, kemudian nam salah seorang sahabat tadi mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, idza habbar rajulur rajula falyukhbirhu annahu ahabba ma akhbartuka. Kemudian salah seorang sahabat tadi yang menyebutkan kepada Mujahid, mengkhabarkan kepada Mujahid tentang rasa cintanya dia kepada beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala, beliau menyebutkan alasannya. Naam, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam tidak berkata, idza habbar rajulu rajula, ketika seseorang naam mencintai orang lain, fal yukhbirhu, maka hendaknya dia mengkhabarkan kepadanya annahu ahabbah, bahwasanya dia mencintainya, ma akhbartuka, sungguh aku tidak akan mengkhabarkan kepadamu. Naam, jadi ini alasannya, karena aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan demikian. Ini apa yang aku lakukan kepadamu, aku khabarkan kepadamu tentang rasa cintaku kepadamu karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah atas dalil dari perintah Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam. Idza habbar rajulur rajula falyukhbirhu annahu ahabbah. Ketika seseorang mencintai saudaranya, nam falyukhbirhu, hendaknya dia mengkhabarkan kepadanya bahwasannya dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Qala kemudian beliau melanjutkan summa akhada ya'ridu alayya al-khitbah. Summa akhada kemudian beliau menawarkan kepadaku al-khitbah. Maksudnya ya'ridu alaihi ayyakhtiba jariyatan indah. Beliau menawarkan supaya naam diriku mau melamar seorang gadis yang dia miliki. Dia memiliki seorang gadis ada di sisinya, budak atau yang semisalnya, dan ditawarkan kepada Mujahid supaya dia naam mau melamarnya, mau melamar gadis tersebut. Qala ama indaha ama inna indana jariyah ama innaha awra. Kemudian beliau mengatakan ama inna indana jariyah, akan tapi ketahuilah bahwasannya di sisi kami ada seorang gadis atau seorang budak wanita. Ama innaha awra, akan tapi dia memiliki celah, ada sedikit celah padanya. Al-awra ini dikatakan diantara maknanya adalah allati fi ainiha hawal, yang mana di matanya itu ada seperti juling. Naam, ada celah di matanya. Wakila, dan disebutkan pula mana awra allati fi khalqiha syai'un minan naqas. Pada tubuhnya itu ada sesuatu dari kekurangan. Dari kekurangan. Ini disebutkan pula oleh beliau radhiyallahu ta'ala. Maka di dalam penawaran ini pula adhafa ila dhalik ma yaqtadhihi an-nusy wal mahabbah. Adanya rasa cinta dari salah seorang saudara yang tersebut sehingga dia menawarkan. Naam, siapa tahu saudaranya tadi mau meminang, mau melamar seorang gadis yang ada pada dirinya. Tentu ini adalah salah satu dari tuntutan adanya mahabbah, rasa cinta kepada saudaranya, sehingga dia mencintai apa yang dia cintai itu untuk dirinya sendiri, itu juga dia cintai untuk saudaranya. Kemudian kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullah, dalal hadithu ala anna minas sunnah an tukhbira man ahbabtahu fillahi annaka tuhibbuh. Hadis ini menunjukkan tentang bahwasanya termasuk dari perkara yang sunnah engkau mengkhabarkan kepada orang yang engkau cintai karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau mencintai dirinya. Khabarkan, beritahukan kepadanya. Qala wa fil hadithi dalilun ala annal mahabbah bainal mu'minina min wajibatil islam. Awsa bihan nabiyu sallallahu alaihi wasallam wallahu azza wa jalla hatha alaiha biqaulih innamal mu'minuna ikhwah. Maka di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahasanya ala mahabbah, kecintaan di antara kaum mukminin, ini juga termasuk dari wajibatul islam, termasuk dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam yang telah diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, sebagaimana yang diperintahkan oleh beliau di dalam hadis yang kemarin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah," memberikan hasungan, hasa 'alaiha, memberikan hasungan untuk adanya saling mencinta di antara kaum mukminin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, sesungguhnya kaum mukminin satu dengan yang lainnya itu ikhwatun, saling bersaudara. Wa qala alaihi salatu wassalam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu utwun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Dan juga yang menunjukkan tentang bahwasannya perkara tersebut adalah wajib diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam permisalan kaum mukminin, kata beliau alaihi salatu wassalam, dalam masalah kecintaan mereka, saling menyayangi di antara mereka dan saling mengasihi di antara mereka, itu seperti satu tubuh yang utuh. Idashtaka minhu utun, apabila ada sebagian anggota tubuh yang mengeluh, tada'a lahu sa'irul jasad, maka jasad atau tubuh yang lainnya juga akan merasakannya, bisahari wal humma, dengan demam dan begadang. Sehingga saling berkaitan, satu mukminin, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Hadhihi rabitatul imani bainal mukminin, maka inilah tali keimanan yang ada di antara kaum mukminin. Wal mahabbah jaa daliluha fil Qur'ani was sunnah al mutahharah lidha syuri'a lil mukmin idza habba akhahul mukmin mahabbatan syar'iyatan fillah liannahu muti'un lillahi azza wa jal fal yukhbirhu yaqulu lahu inni uhibbuka fillah. Maka rasa cinta itu telah datang dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dalil dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang suci. Oleh karena ini semua disyariatkan bagi seorang mukmin ketika dia mencintai saudaranya sesama mukmin. Rasa cinta yang syar'i yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sama-sama taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia mengkhabarkan kepadanya dengan mengucapkan inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai dirimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuannya dia mengucapkan demikian? Apa tujuannya dia mengkhabarkan yang demikian kepada saudaranya? Liyahsulat ta'aluf wa tabadulad du'a bainal muta'akhina wal mutahabbina, supaya muncul di situ adanya at-ta'aluf, saling mengasihi dan juga saling mendoakan dengan kebaikan antara dua orang yang mengasihi dan dua orang yang mencintai yang bersaudara tadi. Summa yaqulu lahu shahibuh, kemudian dibalas dengan saudaranya dengan ucapan ahabbakallahu kama ahbabtani fi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga mencintai dirimu sebagaimana itu yang membuat dirimu cinta kepadaku. Cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan dasar itu cintamu kepadaku karena Allah ta'ala menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dirimu. Idan fal mahabbatu hiyal mahabbatu syar'iyah, maka oleh karena itu mahabbah di sini adalah mahabbah syar'iyah, rasa cinta yang syar'i. La mahabbatan nasab wal atifati wa nahwiha, bukan mahabbah karena sekedar adanya hubungan darah, bukan rasa cinta yang hanya sekedar rasa simpati atau rasa iba yang ada, atau yang semisalnya. Wa innama hiyal mahabbatu syar'iyyah allati wasa biha al-Qur'an wa wasa biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi itu adalah rasa cinta yang murni yang dibangun di atas syariat yang telah diwasiatkan olehnya Al-Qur'anul Karim dan diwasiatkan olehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi haditsis sab'ah alladziina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Qala wa rujulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dan juga yang ada di dalam hadis tentang 7 golongan yang dilindungi atau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara 7 golongan tersebut? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa rajulan, dan 2 orang yang keduanya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah, dan juga keduanya berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan apa? Naungan, akan mendapatkan al-dhil, naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Naam, ketika matahari didekatkan kepada manusia seluruhnya, yang mereka akan merasakan panas. Di sana ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di antaranya ini. Ijtama'a 'alal hubbi fillah la li dunya wa la li nasab wa la li masalih dunyawiyah. Dia berkumpul di dunia karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena nasab, dan juga bukan karena kemaslahatan dunia semata. Wa innama huwa hubbun fillahi tabaraka wa ta'ala la ghair. Dan itu hanyalah rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan mereka berdua, tidak ada yang lainnya. Qala idan minas sab'ah itsnani tahabba fillahi ijtama'a 'ala dhalik wa iftaraqa 'alaih. Jika begitu, termasuk dari 7 golongan tadi adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dia berkumpul karena Allah, naam, dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi min at-ta'at wa min al-ibadati allati yukrimu Allahu tabaraka wa taala bihal mutahabbina fillah. Maka ini termasuk dari amalan ketaatan dan termasuk dari amalan ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengannya 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan, mendapatkan naam fadilah ketika dia di dunia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di hari kiamat kelak dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga qala wa fil haditsil kursi yaqulullahu azza wa jal, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Dan di dalam hadis yang lain, yaitu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib dia akan mendapatkan kecintaanku bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, bagi orang-orang yang bermajelis karenaku, dan mutazawiri nafiyah, dan bagi orang-orang yang saling berziarah, saling berkunjung satu dengan yang lainnya karena diriku, karena Allah Subhanahu wa taala. Ayazuruhu fillahi qurbatan minal qurab wa yuhibbuhu fillah li'annahu sahib ta'ah wa hadza huwal ba'its 'alal mahabbah asy-syar'iyyah at-ta'ah. Maksudnya adalah dia mencintai atau dia menziarai, mengunjungi saudaranya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka ini termasuk dari perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mencintai saudaranya karena Allah, karena saudaranya adalah sahibu ta'ah. Naam, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua yang membangkitkan dirinya untuk mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah syar'iyyah yang bisa membangkitkan seseorang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah adanya ketaatan. Ayyakunal mahmubu muti'an lillah, muttabi'an li rasulillah, muhibban li ikhwanihil mu'minin. Dia mencintai saudaranya karena yang dicintainya muti'an lillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga yang dicintainya saudaranya tadi karena dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sunni salafi, naam, mustaqim, orangnya istiqamah, naam, bukan pelaku kebid'ahan atau bukan pelaku kemaksiatan dan kefasikan, tidak. dia mencintai saudaranya karena dia orang yang taat, karena dia orang yang naam sunni salafi, dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di jalan salafus saleh, muhibban li ikhwanihil mu'minin, dan karena saudaranya tersebut mencintai saudara-saudara yang lain sesama kaum mukminin. Wa hadza minal adabil fadilah li'anna al-kitab kitabul adab fattahabu bainal ikhwanil mu'minin minal adabi syar'iyyah wal akhlaqil fadilah. Maka ini termasuk dari adab-adab yang mulia, karena kitab yang sedang kita bahas ini adalah kitab yang membahas tentang permasalahan adab. Fattahabu bainal ikhwanil mu'minin, maka saling mencintai di antara kaum mukminin satu dengan yang lainnya, itu termasuk dari adab-adab yang syar'i dan termasuk dari akhlak yang mulia. Wa in jaa'a syai'un mimma yu'akkiru shaffal mahabbati syar'iyyah wajib 'alal muslimina an yu'alijuhu. Dan beliau menasihatkan setelah itu, apabila datang sesuatu yang bisa menodai kesucian rasa cinta yang syar'i tadi, nam timbul misalnya perselisihan, pertikaian, perbedaan pendapat antara satu mukminin dengan yang lainnya dalam suatu permasalahan, apa yang wajib untuk dilakukan? Wajib 'alal muslimina an yu'alijuh, wajib bagi kaum muslimin untuk mengobatinya. Fayahil bil hulul syar'iyyah, hendaknya mereka semua melepaskannya, melerai atau mengobati perselisihan tadi dengan enam cara-cara yang syar'i. In kana balawahu syai'un min akhihi alladhi ahabbahu yuqaddiru shaffal mahabbah aw asaa'a ilai fasyaitanu ghururun qad tahsurul isaa'ah fala yasa'ul mu'min illa ay yu'aliju nafsah wa yahmiluha 'ala shaff wal 'af wa qadmil ghaid wal hirsu ala baqa'il mahabbah fillahi tabaraka wa ta'ala hatta la takhrimuha syayatinul insi wal jin. Apabila sampai kepada dirinya sesuatu dari saudaranya yang sebelumnya dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sesuatu tersebut bisa menodai kemurnian, kebersihan, rasa cinta karena Allah ta'ala tadi, dan bisa merusak kecintaan tersebut, dan tentunya syaitan di sini memiliki tipu daya. Naam, yang terkadang muncul darinya perbuatan-perbuatan yang jelek. Fala yasaul mu'min, maka tidak selayaknya bagi seorang mukmin kecuali untuk dia segera memperbaiki dirinya, memperbaiki keadaan, dan yahmiluha 'ala shaff, hendaknya dia bisa membawa sesuatu tersebut tadi untuk segera dimaafkan, diredam rasa marahnya. Jangan sampai sesuatu tadi yang mungkin itu belum jelas membuat dirinya langsung memutus hubungan. Hendaknya dia mendahulukan sifat asyaf, lapang dada, wal'af, dan pemaafan, wa qadmil ghaid, dan hendaknya dia bisa menahan amarahnya, wal hirs ala baqa'il mahabbah fillah, dan dia hendaknya terus bersemangat untuk langgengnya rasa cinta tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta la takhrimuha syayatinul insi wal jin, sehingga syaitan tidak merusak, tidak bisa merusak mahabbah tadi, baik syaitan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Ini nasihat yang beliau sampaikan rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan al-mahabbah fillah, rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan yang berkaitan dengannya. Dan masih ada hadis yang lain dari bab ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.